Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk dalam bab yang ke-62 dari Al-Kabair, dari dosa-dosa besar disebutkan di situ oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bab man syahida amran falyatakallam bi khairin au liyaskut. Bab orang yang menyaksikan sesuatu hendaknya dia berbicara dengan bagus atau dia diam. Di sini ada isyarat bahwa termasuk dosa besar orang yang dia itu bersaksi palsu. Bersaksi palsu. Demikian juga atau dia itu diam ketika dia dibutuhkan. Ketika dia dibutuhkan untuk bersaksi maka dia diam. Maka termasuk dosa besar. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, "Wa may yaktum fa innahu asimun qalbuh." Barang siapa yang menyembunyikan saksi maka dia itu telah berdosa. Demikian Allah sebutkan. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau satu hadis, hadis nomor 124, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'an, ya ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, "fa idza syahida amran," apabila dia menyaksikan suatu perkara, "falyatakallam," maka berbicara, "bi khairin," dengan bagus. Kalau dia saksikan sesuatu maka hendaknya dia menyampaikan. Ya, kalau dia tahu hendaknya dia menyampaikan dengan benar, tidak boleh berdusta. Au liyaskut, atau dia diam. Kalau dia tidak tahu diam. Jangan kemudian masuk dalam hadis yang di situ menunjukkan kejelekan. Dia tidak dimintai untuk bersaksi, dia bersaksi. Ya, atau bahkan kalau ada orang yang beri dia uang maka dia bersaksi sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya, maka termasuk di situ dosa besar. Dia berbicara sesuatu yang dia tidak ketahui untuk mendapatkan yakni uang atau yang semisalnya. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim, Rawi Muslim. Jadi di sini menunjukkan termasuk dari dosa besar seseorang yang dia itu bersaksi dengan saksi yang dia itu palsu atau tidak benar, demikian juga dia menyembunyikan persaksian. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Bulughul Maram, ya, di dalam Kitabul Qadha tentang permasalahan hakim, ya, ini qadha, ini seorang hakim, di dalam bab asyhadat, bab persaksian. Ini kita sekarang lagi membahas tentang termasuk dari dosa-dosa besar adalah orang yang dia itu bersaksi palsu atau dia mengetahui kemudian dia tidak mau menyebutkan. Disebutkan oleh beliau di situ dua hadis yang seakan-akan itu bertentangan, keduanya hadis yang sahih. Yang pertama hadis Rawi Muslim, yang kedua hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Disebutkan oleh beliau Ibnu Hajar, yang pertama hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ya, disebutkan di situ bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum bi khairi asyhada?" Tidakkah kalian mau aku kabari dengan yang paling bagus dari saksi? "Huwa allazi ya'ti bi syahadatihi qabla ayas'alha." Yaitu orang yang datang dengan persaksian sebelum ditanya. Rawi Muslim. Sebelum ditanya dia sudah ngomong. Ya. Jadi di sini menunjukkan keutamaan yang dia itu bersaksi sebelum dia diminta. Lalu di situ ada hadis muttafaqun alaih, hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna khairukum qarni," sesungguhnya sebagus-bagus dari kalian dari umat Nabi itu sampai hari kiamat itu adalah yang paling bagus qarni, kurunku, zamannya. Tidak ada yang lebih bagus dari itu. Cara pendidikan, cara mendidik anak, demikian juga cara memperbaiki umat, cara dakwah dan sebagainya. Tidak ada yang melebihi dari zamannya Nabi SAW. Ya, tidak usah kemudian kita yakni mencari-cari yang umpamanya menyelisih syariat dan sebagainya. Ya, ini semuanya sudah ada di zaman Nabi SAW. Tata cara untuk menjadi bagus itu di zaman Nabi SAW. Sebagus-bagus kurun itu zamanku. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Siapa itu? Para tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, yaitu atba'ut tabi'in. Kemudian beliau menyebutkan zaman yang semakin jelek. Tsumma yakunu qaumun, kemudian suatu kaum di situ, ada suatu kaum setelah mereka itu, yashhadun, mereka bersaksi, wala yastashhidun. Ada tambahan ta' di sini. Kalau dalam sharaf menunjukkan tolap. Ya, wala yastashhadun, mereka tidak diminta. Mereka bersaksi dan mereka tidak diminta. Ini yang jelek. Wa yakunun wala yutamanun, mereka berkhianat, ya, dan tidak memberikan amanah. Wayandirun wala yufun, mereka bernadar dan tidak memenuhi. Wayadharu fihim asaman, mereka menampakkan kegemukan. Muttafaqun alaih. Disebutkan di sini, bagaimana kita mengumpulkan hadis tadi? Nabi mengatakan sebagus-bagus kalian adalah sebagus-bagus saksi itu yang mereka itu bersaksi sebelum ditanya. Sahih kan? Hadis ini menyebutkan setelah itu akan datang orang yang jelek. Mereka itu bersaksi sebelum diminta saksi. Bagaimana mendudukannya? Yang satu tadi, yakni mereka itu bersaksi yang bagus ya, bersaksi sebelum diminta sudah bersaksi. Bagus itu. Kemudian di sini disebutkan oleh Nabi juga bahwa mereka bersaksi sebelum diminta. Bagaimana didudukkan? Disebutkan di sini oleh beliau, oleh Samad bin Hisam di dalam syarah terhadap Bulughul Maram, beliau menyebutkan menjamak keduanya, minhum mangkol, yang paling bagus jawabannya adalah mereka mengatakan hadis Zaid itu adalah man indahu syahadah li insan bihaqin la ya'lamu biha sahibuha fayati ilaihi fayukhbiruh, yaitu orang yang dia itu mengetahui kejadian dan dia mengetahuinya, ya benar-benar mengetahui, dan waktu itu tidak ada yang tahu kecuali dia. Sebelum dia ditanya, kemudian dia mengabari. Itu yang paling bagus. Ketika dibutuhkan dan dia adalah orang yang tahu dia saja, kemudian dia tidak diminta menyebutkan, ini yang paling bagus. Lalu bagaimana hadis yang kedua tadi disebutkan? Maka yang hadis yang kedua itu yang sebaliknya. Yang dia itu tidak mengetahui sesuatu, kemudian dia itu bersaksi ya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan hasil dari dunia, atau mungkin bersaksi dengan saksi yang palsu untuk mendapatkan hasil dunia, maka ini yang jelek. Ya ini demikian. Ya ini orang yang bagus adalah ketika dia itu dibutuhkan, tidak ada yang bersaksi, kemudian dia sebelum ditanya dia menyebutkan, walaupun resikonya ini dan itu dia sebutkan, ini yang paling bagus. Adapun yang jelek tadi, dia tidak tahu, tidak diminta untuk bersaksi, tiba-tiba dia datang mengaku-ngaku padahal dia tidak tahu. Maka ini orang-orang yang jelek. Demikian dikumpulkan. Sebagian mengatakan ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berpendapat wa minhum man qala, sebagian mengatakan hadis Imran bin Husain itu mahmulun ala syahadati zur, dikirim kepada syahadat palsu. Ya, yang mereka itu bersaksi dengan saksi yang palsu. Maka itu orang yang jelek. Belum ditanya dia mau bersaksi dengan saksi yang palsu. Ya, demikian. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama tentang permasalahan orang yang memperbaiki hubungan dua orang, ya. Di situ ada hadis Ummu Kulsum radhiyallahu anha, hadis muttafaqun alaih. Nabi SAW beliau menyebutkan laisa kadzab, bukanlah orang yang dusta, ya, yang dia itu ayusliha, yang ingin memperbaiki bainanas, di antara manusia, bukan dia itu orang yang berdusta. Disebutkan oleh Nabi fayan mi khairon au yakul khairon, yang dia itu yanmi itu disebutkan fal yubalik, menyampaikan yang bagus atau berkata yang bagus. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, yakni orang ini bukan dikatakan dusta ketika ingin memperbaiki dua orang, ya, ingin memperbaiki yakni A dengan B, terjadi permusuhan, maka dia waktu itu mendatangi si A mendatangi si A menyebutkan kebaikan si B, hal yang jelek dia tidak sebutkan. Di sini dia tidak berdusta. Dia tidak berdusta. Karena dalam keadaan ini dia ingin perbaiki hubungan dua orang ini. Kemudian dia datang ke B, menyebutkan kebaikan si A. Kejelekan si A tidak disebutkan. Ini makna fayanmi. Fayanmi ini dia menyampaikan yang bagus saja, yang jelek itu dia tidak sebutkan. Ini bukan termasuk orang yang dusta. Dan juga tidak termasuk dari orang yang menyembunyikan apa? Persaksian. Ini demikian. Kadang-kadang kita menempuh seperti itu, ingin perbaiki dua orang yang terjadi perselisihan di situ, bukan berarti kita berdusta ketika mendatangi si A menyampaikan kebaikan si B dengan tidak menyebutkan kejelekannya. Karena ingin memperbaiki kita sekarang. Dan ini bukan dusta. Kan diam, dia diam saja. Tapi dalam apa? Dalam lingkupan dia ingin memperbaiki keduanya. Kemudian dia datang kepada si B menyampaikan kebaikan si A dengan tidak menyebutkan kejelekan dari si A. Ini tidak termasuk dari kedustaan. Adapun yang kita bahas di sini adalah orang yang dia itu bersaksi dengan saksi yang palsu, itu termasuk dari dosa besar. Demikian juga ketika dia dibutuhkan untuk berbicara, untuk bersaksi, maka dia diam juga, termasuk dosa besar. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.